dengan penuh rasa kasih sayang. Selalu berdoa, mohon restu bahagia bagiku seorang. Di waktu tidur, nyamuk seekor kau halau supaya tidurku senandung nan merdu. Di tengah malam nan larut, kau buai kandaku. Jika aku sedih, ibu membujuk hatiku dengan kasih mesra. Segera ku gembira, alangkah nikmat rasanya jika didampingmu. Doa restumu tercapai sudah segala cita-citaku bahagia. Kasih ibu, aku sujud kepadamu menyembahkan bakti. Segera ku gembira, alangkah nikmat rasanya jika didampingmu. Doa restu tercapai sudah segala cita-citaku bahagia. Terima kasih ibu, aku sujud kepadamu menyembahkan bakti.